Aku mungkin mampu miliki apa saja yang ada dalam dunia ni, Awi. Tapi bukan cinta. Kerana cinta bukan milik aku, Awi. Kau dan aku seperti bulan dan matahari. Kala malam